Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita sore edisi hari ini Rabu 9 Februari 2022 dibacakan saya Fira dan Ardiansyah. Kebakaran satu ruko di Simpang Ulim tewaskan satu orang dan dua luka bakar serius. TNI AL tangkap dua kapal troll di perairan Aceh Timur. Polisi tangkap dua pengedar sabu saat tunggu pembeli di Aceh Tenggara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, satu orang pemuda meninggal dunia akibat terjebak dalam kobaran api yang membakar satu unit ruko di pinggir jalan nasional Banda Aceh Medan, Desa Puco Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Selasa malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal yakni Rizky, 18 tahun. Selain itu, ada dua orang yang mengalami luka bakar serius, yakni Rahmat dan temannya Dastur. Samsul Bahri, Gecik Gampung Puco Alu 2, mengatakan mereka bertiga tinggal di dalam ruko tersebut saat kebakaran. Ruko ini disekat menjadi dua usaha, yakni usaha pangkas dan sebelahnya lagi usaha jualan minuman dan BBM eceran. Pada Selasa malam, ruko cepat tutup pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, lain dari biasanya pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Ketika kebakaran terjadi, Rahmat dan Dastur berhasil menyelamatkan diri melalui pintu belakang, namun mereka juga mengalami luka bakar serius. Sedangkan Rizky, adiknya Rahmat, terjebak di dalam ruangan tengah ruko yang saat itu sedang tertidur, sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Rabu dini hari, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kecamatan Nursalam, sedangkan dua korban lagi dirawat di rumah sakit. Ketiga korban merupakan warga Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur yang baru sekitar 2 bulan menyewa ruko milik Nurma, 60 tahun, Desa Puco Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Syedaralun, Lana Loksmawe menangkap dua unit kapal ikan yang menggunakan pukat troll di perairan Perak, Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Kapal Angkatan Laut atau KAL Biren 1170 milik Pangkalan TNI AL Loksmawe saat patroli rutin dan mendeteksi kontak radar adanya dua unit kapal ikan di sekitar pesisir perairan Perak. Adapun dua kapal yang ditangkap yakni KM Ocean King 1 milik MU di 2,5 nautical miles dari pesisir pantai dan kapal KM Ocean King 1 dengan surat kelayakan bertonase 6 GT. Namun secara fisik kapal ini lebih dari 15 GT. Berdasarkan pemeriksaan awal diketahui bahwa kedua kapal penangkap ikan tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen resmi. Dan Lana Loksmawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah mengatakan saat penangkapan kedua kapal masih memutar mesin penarik jaring pukat dan terlihat batu-batu terumbu karang yang ikut terangkat hingga berdampak pada rusaknya ekosistem rumah ikan. Hal ini sangat merugikan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya di mencari ikan di daerah pesisir perairan. Dan Lanal menambahkan kapal yang dinahkodai oleh Muhammad Nur bersama tiga anak buah kapal membawa alat tangkap jenis troll dan ditemukan muatan ikan campuran kurang lebih 600 kg. Sementara kapal yang dinahkodai oleh Musliadi dengan 4 ABK membawa alat tangkap jenis troll dan membawa karung lebih dari 500 kg ikan campuran. Darlun, pria berinisial AA, 31 tahun, warga desa Ngekran, Kecamatan Lawi Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Sebanyak 22 paket sabu diselipkan AA di atap seng warungnya berhasil disita polisi. Selain itu, polisi juga meringkus pria berinisial HA, 31 tahun, warga desa Parapat Hulu, Kecamatan Babul Salam, karena terlibat kasus yang sama. Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, AKP Sabrianda, mengatakan petugas langsung mengamankan AA dan melakukan pengintaian. Hasilnya ditemukan 22 paket sabu yang diselipkan di atap seng warung tersebut. Tersangka langsung digelandang ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara, upaya pengendalian pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional 3,69% YOY di 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi 62,2 juta atau setara dengan 4.349,5 US dollar, lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang 59,3 juta di 2019. Pencapaian ini juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country. Posisi ini merupakan fondasi awal yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Herlangga Hartarto di Jakarta 8 Februari mengatakan perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak triwulan 2 hingga 4 2021 meski sedikit mengalami koreksi di triwulan ketiga karena kemunculan varian Delta. Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di triwulan 4 2021 sebesar 5,02% YOY. Saudara Lun, satu unit rumah toko milik Mutakin di Gampung Ladang Rimba, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, ludes terbakar pada Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja barang jualan korban yang diperkirakan 120 juta rupiah ikut hangus. Saudara Lun, informasi diperoleh dari Pusdablob SWPBD Kabupaten Aceh Selatan, kebakaran itu baru diketahui ketika pemilik ruko hendak ke ruko tersebut. Sebab saat kejadian korban masih berada di rumahnya, setiba di lokasi, korban melihat kobaran api sudah membesar. Lalu korban langsung melaporkan kejadian itu ke posko Damkar 6 Trumon. Tak berselang lama, tim posko Damkar 6 Trumon bergerak ke lokasi. Tim yang berjibaku berhasil menjinakkan api beberapa menit kemudian, sehingga api tidak sempat merambat ke bangunan ruko lainnya. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa, namun material berupa barang jualan yang diperkirakan 120 juta habis terbakar. Dugaan sementara api pemicu kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Untuk kepastiannya, masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Darlun, tanah longsor akibat hujan lebat terjadi di Kolombia Barat. Badan Bencana Nasional mengatakan sebanyak 7 orang tewas dan 29 terluka dalam insiden tersebut. Hujan di pagi hari memicu tanah longsor di sebuah gunung di Provinsi Risaralda. Longsor menimpa beberapa rumah di Kota Madia Dos Quebradas. Untuk saat ini ada laporan 29 orang terluka dan 7 meninggal. Tim penyelamat terus menggali lumpur untuk mencari korban. Unit rilis foto yang menunjukkan celah di vegetasi hijau subur yang menyebabkan tanah longsor. Sementara tidak disebutkan berapa banyak rumah yang terkena dampak. Tim penyelamat mengatakan mereka khawatir tanah longsor susulan mengakibatkan Sungai Otun tertutup. Hal ini akan memperburuk bencana. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 9 Februari 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedara Lun, wassalam.